Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala. An-naw'u at-tasi' wa thalathun ma'rifatu as-sahabati radiyallahu anhum ajma'in. Hadha ilmun kabir qad allafa an-nasu fihi kutuban kathira. Wa min ajalliha wa aktsariha fawaid kitabul isti'ab li ibni Abdul Barr. Laula ma syanahu bihi min iradihi kathiran mimma syajara baina as-sahabah wa hikayatihi anil akhbariyin lal muhaddithin wa ghalibun alal akhbariyin al iktharu wa takhlitu fima yarwunahu wa ana uridu nukatan nafi'ah insyaallah ta'ala qad kana yanbaghi li musannifi kutubi as-sahabah ay yutawwijuha biha muqaddimina laha fi fawatihiha. Ihdaha, ikhtalafa ahlul ilmi fi anna as-sahabi man? Fal ma'rufu min tariqi ahlil hadith anna kulla muslim ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa min as-sahabah. Qala al-Bukhari fi sahihihi, man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fahuwa min ashabihi. Wa balaghana an Abil Mudhaffar As-Sam'ani Al-Marwazi annahu qala ashabul hadith yutliquna isma sahabah ala kulli man rawa anhu hadithan aw kalimatan wa yatawassa'una hatta ya'udduna man ra'ahu ru'yatan minas sahabah wa hadha li syarafi manzilati nabiy sallallahu alaihi wasallam a'taw kullu man ra'ahu hukmas suhbah wa dzakara anna ismas sahabi min haythul lughah wadh-dhahir yaqa'u 'ala man talat suhbatuhu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kathurat mujalasatuhu lahu ala tariqit taba' lahu wal akhdhi anhu qal wa hadha tariqul usuliyyin qultu wa qad ruwina an sa'id bin al musayyib annahu kana la ya'udd as sahabiyya illa man aqama ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam sanatan wa sanatayn wa ghazza ma'ahu ghazwatan aw ghazwatayn wa ka'anna al-murada bihadha in sahha anhu raji'un ilal mahkiyi anil usuliyin walakin fi ibaratihi dayyikun yujibu alla yu'adda minas sahabah Jarir ibn Abdullah al-Bajali wa man syarakahu fi faqdi zahiri mashtaratahu fihim mimman la na'rifu khilafan fi addihi minas sahabah wa ruwina an syu'bah an Musa as-sabalani wa asna alaihi khairan qala ataitu Anas ibn Malik faqultu hal baqiya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadun ghairuk qala baqiya nasun minal a'rabi qad ra'awhu fa amma man sahibahu fala isnaduhu jayyid haddatha bihi Muslim bi hadrati Abi Zur'ah thumma inna kaunal wahidi minhum sahabiyan taratan yu'rafu bitawatur wa taratan bil istifadah wa taratan bil istifadah al-qasirah anit tawatur wa taratan bi ayyurwa an ahadi sahabah annahu sahabi wa taratan biqawlihi wa ikhbarihi an nafsihi ba'da subuti adalatihi bi annahu sahabi wallahu alam. Ini jenis yang ke-39 dari anwa' ilmi hadis, yaitu ma'rifatus sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Mengenal siapa itu sahabat radhiyallahu anhu. Kata beliau rahimahullah, inilah ilmu yang besar. Nah, banyak manusia telah menulis tentang jenis ini, dalam kitab-kitab yang banyak. Dan diantara kitab yang paling mulia dan paling banyak faedahnya di dalam jenis ilmu ini adalah kitab Al-Isti'ab Ibn Abdul Barr rahimahullah. Seandainya dia tidak memburukkan kitabnya dengan membawakan atau memasukkan dalam kitabnya itu banyak perkara yang diperselisihkan di antara sahabat. Pertengkaran di antara sahabat. Harusnya itu enggak perlu. Nah, karena itu kan apa? Sudah berlalu masanya. Kalau masih di namanya disebutkan detail-detailnya, itu kan akan terus mengundang pro kontra. Paham? Bagi generasi setelahnya. Lihat aja orang zaman sekarang ya. Masih saja umuk dalam masalah-masalah itu, padahal itu sudah selesai, sudah finish ini. Kasus sudah ditutup dengan kita menyimpulkan bahwasanya semua sahabat ya, di pihak manapun mereka radhiyallahu anhu wa radu selesai. Nah, sehingga enggak perlu ya, untuk orang kita belakang ini membahas lagi detail-detail hal-hal seperti itu. Dan enggak ada guna. Nah. Tapi begitu pula seandainya dia tidak memburukkan kitabnya itu dengan banyak menghikayatkan dari akhbariyin. Ya, orang yang apa? Hanya tahu nukil berita. Ya, bukan dari ahli hadis. Nah, cuma ahli sejarah itu beda ya. Orang yang cuma tahu berita itu kan ya pokoknya ada berita begini-begini, enggak tahu gimana ya sanadnya, asal menyampaikan. Itu hal yang buruk. Ya, karena kalau dia memang membahas masalah seperti ini harusnya ikut metodenya aniha hadis, karena ini satu macam dari ilmu hadis. Nah, kelemahannya adalah wa ghalibun 'alal akhbariyin, kebanyakan ahli berita itu al-ikthar wa takhliq fi ma yarunuh, suka memperbanyak, melebih-lebihkan dan campur aduk ya riwayatnya itu. Beda kalau ahli hadis kan detail ya. Beda lafaz sedikit tuh jadi masalah bagi ahli hadis. Akhbariyin ya pokoknya beritanya semakin lengkap semakin seru gitu ya kan. Entah ini sahih apa enggak sahih, apakah ini benar apa enggak benar ya. Udah nyampurnya itu yang memburukkan bukunya. Selain itu maka ini kitab istiab apa? Kitab yang paling banyak faedah, yang paling cuma dua catatan itu aja yang enggak bagus gitu. Tapi tetap masih jadi kitab apa? Rujukan. Dan kata Ibnu Sina rahimahullah, saya akan bawakan beberapa poin yang manfaat insyaallah yang patut bagi penulis buku-buku tentang sahabat untuk mengarahkan buku tulisannya itu dengan memulai poin-poin ini di pembukaan kitabnya ya. Artinya ada hal-hal yang sifatnya jadi pendahuluan sebelum kamu mulai membahas satu persatu tentang sahabat. Nah, apa saja itu? Di sini dikasih sekitar 7 ya poin yang bagus jadi mukaddimahnya. Yang pertama adalah ulama itu beda pendapat tentang definisi sahabi. Siapakah orang yang disebut sahabi? Ya, sehingga sebelum membahas orang per orangnya ya, kamu harus kenal kriteria sahabi itu apa. Yang ma'ruf dari caranya ahli hadis, sahabi itu adalah setiap muslim yang pernah melihat Rasulullah SAW, maka dia termasuk dikatakan sahabat muslimnya, dan dia melihat Rasulullah SAW. Itu tariqahnya ahli hadis. Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau mengatakan, man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw ra'ahu minal muslimin fa huwa min ashabi. Siapa saja yang mendampingi Nabi SAW atau melihat beliau dari kalangan muslimin, ya walaupun cuma melihat loh, enggak mendampinginya, maka dia masuk dari sahabat. Kemudian kata Ibnu Sina rahimahullah, sampai kepada kami dari Abdul Muzaffar As-Sam'ani Al-Maruzi. Nah, bahwa mengatakan ashabul hadis ya, menggunakan isma sahabah ya, nama sahabat itu ala kulli man rawa'anhu hadisan au kalimah, atas setiap orang yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis atau satu kali kalimat. Nah, berarti kalau ada orang di zaman Nabi pernah melihat Nabi tapi enggak ada riwayatnya, enggak masuk kategori sahabat. Nah, ini perlu dibahas lagi ya. Setiap orang yang pernah meriwayatkan dari beliau satu hadis atau satu kalimat, dan mereka maksudnya ashabul hadisnya ya tawassa'un, berlapang-lapang, berluas-luas yang dalam definisi sahabat. Hatta ya'udduna man ra'ahu ru'yatan min ashab, sampai mereka memasukkan orang yang melihat Nabi dalam mimpi. Itu masuk dari kategori sahabat. Itu kata As-Sam'ani. Wa hadha, dan ini adalah li syarafi manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mulianya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka berikan kullaman ra'ahu hukmas suhbah, setiap orang yang pernah melihat Nabi walaupun dalam mimpi, itu hukum hukumnya hukum sahabat. Nah, kemudian dia sebutkan nama atau kata sahabi dari segi bahasa dan zahir, itu yaqau ala man talat suhbatuhu lin nabi, terjadi pada orang yang lama dalam mendampingi Nabi SAW. Wa kathrat mujalasatuhu lahu, dan banyak bermajlis dengan beliau ala tariqi taba' lahu wal akhdhi minhu, secara apa? Mengikuti beliau dan mengambil ilmu dari beliau. Dan beliau katakan wa hadha tariqul usuliyyin, dan ini caranya apa? Ahli usul. Di bawahnya disebutkan di situ qala ibn al-mulaqin fil muqni' lakin rajjaha ibn al-hajib al-usuli al-awwal wa 'abbara bi qawlihi man ra'ahu rasulullah sallam badala man ra'a wa ma rajjahahu muwafiqun lil ma'ruf indal muhaddithin wa yadkhulu fi tafsirihi ibn ummi maktum al-ana wa ghayruhu bi khilaf al-awwal. Kata Ibnu Lakin rahimahullah, tetapi Ibnu Hajib yang ahli usul merajihkan yang pertama. Ya. Dan dia mengungkapkannya dengan perkataannya, siapa orang yang Rasulullah SAW pernah melihat dia? Diganti ya, bukan orang yang melihat Rasul, tapi yang Rasul melihat dia. Nah, dan apa yang dia rajihkan itu, itu sesuai dengan yang ma'ruf di kalangan ahli hadis, sehingga masuk dalam tafsir sahabat itu adalah Ibnu Ummi Maktum yang buta dan yang lainnya. Beda kalau yang definisi yang pertama. Kata Ibnu Sa'id rahimahullah, sampai riwayat kepada kami dari Sa'id Ibnu Musayyib, dia la ya'uddu sahabi, dia tidak menghitung sebagai sahabi illa man aqama ma'a rasulillah, kecuali orang yang tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanatan atau sanati, satu atau dua tahun. Jika cuma sebentar belum, ya. Harus ada apa? Iqamahnya lama, ya. Satu atau dua tahun. Wa ghazza ma'ahu ghazwatan aw ghazwatayn, dan ikut perang bersama Nabi satu atau dua kali peperangan, baru itu namanya sahab. Tapi dikatakan perkataan Said Nusyib ini, wa hadha sanadun dha'ifun jidda li shiddati dha'fil waqidi. Nah, nisbat kepada Said Nusyib ini sanadnya lemah sekali karena al-waqid itu lemah. Qala al-Iraqi fi syarh at-tafsirah wa la yasihu hadha 'an Nusayy an Ibn Nusayy. Perkataan seperti ini tidak sahih dari apa? Said Ibn Nusayy. Fa fil isnad ilaihi Muhammad bin Umar al-Waqidi wa'if fil hadis. Karena di sanadnya ada Muhammad bin Umar al-Waqidi. Al-Waqidi itu dhaif dalam hadis. Dan seakan-akan yang dimaksud dengan ini, jika benar darinya, lihat Ibnu Salah sendiri apa? Meragukan ini. Insahaan, ini namanya ta'lik, ya. Kalau benar itu dari Sayyidun Sayyid, maksudnya boleh jadi rajun ilal mahkiyi anil usuliyin, kembali kepada yang dihikaikan dari usuliyin. Ini talat suhbatuhu linnabi wa kathurat mujalasatuhu. Adapun setahun dua tahun itu bukan pembatasan, tapi maksudnya mujalasahnya agak lama, gitu. Tidak ada ketentuan berapa, gitu ya. Boleh jadi itu yang dimaksud kalau benar perkataan ini sahih dari Said Ibn Usaid. Tapi tadi dikatakan itu enggak sahih. Walakin fi ibaratihi dhayiqun yujibu alla yu'adda minas sahabah Jarir Ibn Abdullah Al-Bajali. Tetapi dalam ungkapan yang dinisbatkan kepada Said Ibn Usaid ini, itu ada kesempitan yang konsekuensinya apa? Tidak menghitung sebagai sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang dia di akhir-akhir itu keislamannya. Paham? Wa man syarakahu fi faqdi zahiri mashtaratahu fihim mimman la na'rifu khilafan fi adihim sahabat. Dan orang yang semisal Jarir bin Abdullah Al-Bajali yang kehilangan apa? Zahir apa yang dipersyaratkan tentang sahabat yang kami tidak mengetahui ada khilaf, ya, memasukkan orang seperti itu termasuk sahabat. Tapi kalau ikut definisi di sini dia apa? Enggak masuk dong. Nah, itu terlalu sempit, ya. Kemudian kata Ibnu Salah rahimahullah, sampai riwayat kepada kami dari Syu'bah dari Musa As-Sabalani wa asna alaihi khaira, dia memuji dengan kebaikan. Qala, dia berkata, saya pernah datang menemui Anas bin Malik. Saya berkata, hal baqiya min ashabi Rasulullah SAW ahadun ghairuk? Apakah masih ada dari sahabat Rasulullah SAW yang tersisa selain kau? Qala, Anas bin Malik mengatakan, baqiya nas min al-a'rabi qadra awhu. Masih ada beberapa orang dari orang A'rab, ya, yang pernah melihat Nabi. Fa'amma man sahibahu fala. Adapun yang pernah mendampingi Nabi tidak. Nah, di situ kan ada seakan-akan apa ada pembedaan, ya. Sekedar melihat dengan sekedar apa dengan yang mendampinginya. Tayyib. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Haddatsa bihi Muslim bi hadrati Abi Zurrah. Imam Muslim membawakan asar ini dengan di hadapan Abi Zurrah. Kemudian salah seorang dari mereka menjadi sahabi, itu bagaimana caranya? Kita bisa tahu. Yu'rafu bitawatur, bisa jadi dikenali dengan tawatur. Ini berita yang mutawatir, kayak Abu Bakar, Umar gitu, ya. Itu mutawatir. Dan terkadang dengan istifadhah yang di bawah tawatur, ya. tidak sampai mutawatir, tapi itu masyhur. Dia sahabi. Maka kadang ada ulama kan sahabiyun masyhur ini. Dia. Nah, itu cara yang kedua dengan istifadah. Yang ketiga yaitu bi an yurwa an ahadi sahabah annahu sahabi. Ada riwayat dari salah seorang sahabat bahwa orang itu sahabi. Ya, sahabat yang lain yang bersaksi bahwasanya dia min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada gitu ya. Nah, yang keempat dengan pengakuan dia sendiri ya tentang dirinya setelah tetap adalahnya bahwa dia sahabi. Itu bisa. Ada empat cara berarti ya. Tawatur, istifadah, ya, kemudian diriwayatkan dari salah seorang sahabat bahwasanya dia sahabi atau dia sendiri mengaku dirinya sebagai sahabi setelah orang meyakini dia orang adil yang diterima ucapannya. Jelas? Bisa. Wallahu subhanallah. Yang definisi al-hadis tadi ro'aw saja. Iya kenapa? Kulam muslim. Kan kalau ro'a kan yang buta enggak bisa lihat itu. Ya intinya ini sebagian mungkin lah. Ibnu Ummi Maktub. Kadang kan definisi itu menurut yang ghalib. Kalau yang buta kan di kalangan sahabat yang enggak banyak. Ya disamakan. Ada yang untuk keluar dari cerita itu ganti lafaz Quran dengan laqiya. Nah, berjumpa. Ada kritikan lagi enggak? Laqiya itu ada kritikan lagi. Setahu ana enggak ada. Nanti ada di kayak bukunya Ibnu Hajar. Nusatu Nawar di situ lebih di tahqiq kalimatnya. Ada lagi? Karena di rumah ada bukunya Ibnu Manda. Ibnu Manda.